sanggup ku bayangkan kau tega melakukan meninggalkan diriku menuju pelaminan. Oh, satu tahun lamanya aku di perang harta hanya satu untuk impian, namun hancurlah semua, kini tinggal kenangan, janji setiamu dulu ditelan kegelapan. Yeah.